الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال الله في هذا الصنف وأمثالهم الله عز وجل berfirman tentang golongan ini yaitu ahlul kalam dan yang semisal dengan mereka wajadalu bil batili liyudhidhu bihil haq فأخذتهم فكيف كان عقاب dan mereka berdebat dengan kebatilan untuk meruntuhkan dengannya kebenaran maka aku pun menyiksa mereka maka perhatikanlah bagaimana hukumanku. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman yang dan Allah ta'ala berfirman wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق dan Allah Ta'ala berfirman ya artinya dan di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, petunjuk maupun kitab yang bercahaya dalam keadaan memalingkan lambung dan lehernya yaitu sombong dari kebenaran untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dia akan mendapatkan kehinaan di dunia. Dan kami akan timpakan kepadanya pada hari kiamat siksaan yang membakar. Wal jidalu idza kana li bayanil haqqi وَدَحْضِ الْبَاطِلِ بِالْحُجَّجِ وَالْبَرَاهِينِ وَكَانَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَهَذَا حَقٌ وَأَمْرٌ مَشْرُوعٌ dan perdebatan mendebat apabila untuk menjelaskan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti dan dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik maka ini merupakan kebenaran dan merupakan perkara yang disyariatkan. قال تعالى الله تعالى برفرمن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Allah Ta'ala berfirman yang artinya serulah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu yang paling mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Ia, yaitu Allah Azza wa Jal, yang paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa qala ta'ala, ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mendebat Ahlul Kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Sesembahan kami dan sesembahan kalian satu, dan kami tunduk berserah diri kepadanya. Fa idza kana al jidalu ala hadzal wajhi fahuwa amrun matlubun. Maka apabila debat dalam bentuk ini, yaitu untuk menjelaskan kebenaran, meruntuhkan kebatilan, dilandasi dengan hujjah dan dalil, dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik, maka itu merupakan perkara yang dituntut. Li'annahu qad yaruddullahu bihi syarran 'anil nasi wa qad yahdi bihi man aradallahu bihi khairan. Karena sesungguhnya terkadang Allah Azza wa Jalla tolak dengannya keburukan dari manusia, dan terkadang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah dengannya kepada orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallama, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fawallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin ni'ami. Demi Allah, sungguh seseorang diberi hidayah dengan sebab dirimu itu lebih baik bagimu daripada unta merah, yaitu lebih baik daripada harta yang paling berharga. Lakin idzam taddal jidalu ilal mira'i wa tamadal khasmu fil batili wal inadi فَحِينَئِذٍ يُشْرَعُ تَرْكُ الْجِدَالِ وَالْمِرَائِ. Akan tetapi apabila perdebatan sampai pada tingkatan perdebatan yang tercela dan musuh debat terus menerus di dalam kebatilan dan penentangan, maka tatkala itu disyariatkan untuk meninggalkan perdebatan. Al-jidal, al-mira' di sini semakna. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jan fi rabadil jannati liman taraka al miraa walau kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al kadhiba walau kana mazihan وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan meskipun bercanda. Dan aku menjamin sebuah rumah di tempat yang paling atas di dalam surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Wa ala kulli halin fal jidalu idza kana al mar'u sahib haqqin wa kana yuridu bidzalika wajhallahi wa izhar al haqqi وكان على مقتضى الآيتين المذكورتين وما في معناهما فإنه يكون أمرا مشروعا. Dan bagaimanapun juga perdebatan, apabila seseorang yang mendebat adalah orang yang berpegang dengan kebenaran dan ia inginkan dengan perdebatan tersebut wajah Allah dan menampakkan kebenaran, dan perdebatan tersebut dilakukan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dua ayat yang telah disebutkan serta yang semakna dengannya, maka debat tersebut merupakan perkara yang disyariatkan. Wa idza kana li hubbil 'uluwi wasyuhrati wa ma syakala dzalika fa innahu yakunu madzmuman وَصَاحِبُهُ مَأْثُومًا. Dan apabila debat tersebut dilakukan karena kecintaan terhadap ketinggian kedudukan dan kecintaan terhadap popularitas serta yang semakna dengannya, yang serupa dengannya, maka debat tersebut tercela dan pelakunya berdosa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam rahimakallahu anna al-kalama fir rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalatun. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya ucapan tentang Rabb Ta'ala, yaitu ucapan Ahlul Bid'ah tentang Rabb Subhanahu Wa Ta'ala, merupakan perkara yang diada-adakan dan merupakan kebid'ahan serta kesesatan. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Dan tidak boleh seseorang berbicara tentang Rabb Subhanahu Wa Ta'ala kecuali yang Allah Azza wa Jal menyifati dirinya dengannya di dalam Al-Quran, dan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada para sahabat beliau. فَهُوَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاحِدٌ. Maka Allah جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَسَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jal maha mendengar lagi maha melihat. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, kalamu ahlil bid'i fi asma'illahi وصفاته وأفعاله بالتعطيل والتحريف من المعطلة وبالتشبيه والتمثيل من المشبهة كله محدث وبدع وضلال. Ucapan para ahlul bid'ah tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya dan perbuatan-perbuatannya, dengan meniadakan maupun merubah dari kalangan orang-orang mu'attilah, dan dengan menyerupakan dengan makhluk dari kalangan orang-orang musyabbihah, seluruhnya adalah perkara yang diada-adakan, kebid'ahan dan kesesatan. Bal kaffara as-salafu ru'usal mu'attilati kal Ja'd ibn Dirhamin والجحم بن صفوان وأمثالهم. Bahkan salaf mengkafirkan tokoh-tokoh orang-orang mu'attilah, orang-orang yang meniadakan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti Ja'ad bin Dirham, Jahan bin Safwan, dan yang semisal dengan mereka. Wa qutilal Ja'ad bin Dirhamin alladhi fataha hadzal baba min ajli qawlihi innallaha lam yattakhidh Ibrahima khalilan wa lam yukallim Musa takhliman. Dan Al-Ja'ad bin Dirham yang membuka pintu peniadaan nama dan sifat Allah ini dibunuh, dihukum bunuh oleh pemerintah kaum muslimin di masanya karena ucapannya, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dan Allah tidak berbicara kepada Musa alaihissalam, yaitu dia mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Qatalahu Khalid bin Abdullah al-Qasri ahadu umara'i bani Umayyata. Al-Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Khalid bin Abdullah al-Qasri, salah satu dari para pemimpin Bani Umayyah. Wa fariha ahlus sunnati biqatlihi, dan ahlus sunnah bergembira dengan dibunuhnya Al-Ja'ad bin Dirham. وَضَلَّلُوا الْمُشَبِّهَةَ الَّذِينَ شَبَّهُ اللَّهَ بِخَلْقِهِ, dan mereka ahlus sunnah menghukumi dengan sesat orang-orang musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. وَمِنْ رُؤُوسِهِمْ Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi, dan di antara tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Di antara mereka Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Wakila ta'ifataini mukhalifatani linususil kitabi wassunnati wa ma kana alaihi as-sahabatul kiramu wa man tabi'ahum bi ihsanin. Dan kedua kelompok tersebut, al-mu'attilah, orang-orang yang meniadakan nama dan atau sifat Allah Azza wa Jal, dan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kedua kelompok tersebut menyelisihi dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah, serta apa yang para sahabat yang mulia dahulu berada di atasnya, dan menyelisihi apa yang orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik berada di atasnya. Wa minhum a'immatul huda, dan di antara orang-orang yang mengikuti para sahabah radhiyallahu anhum dengan baik adalah para a'immah petunjuk. Kal imami Malikin wal Auza'i wal Thawri wal Laits ibn Sa'din wal Hammadan ibn Zaidin wa ibn Salamata والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وألوف أهل السنة والحديث في مشارق الأرض ومغاربها. Para a'immatul huda seperti Al-Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laith bin Sa'ad, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Al-Imam Al-Shafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, dan ribuan Ahlus Sunnah wal Hadith di belahan bumi bagian timur maupun barat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.